إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian Tibun Nabawi dalam kitab Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang terakhir dari Zadul Ma'ad. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah, روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل أخرجه Muslimun fi sahihihi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Likul, al-kul di sini lafadznya umum. Da'in wa mudhaf, da'in mudhafun ilai. Ya. Juga maknanya umum, nakirah. Likulli da'in, setiap penyakit apapun yang ada di muka bumi ini, dawa'un ay fadawa'uh mawjudun, ya, obatnya sudah ada, penawarnya sudah ada. Penyakit apapun. Ini hadis yang mulia, hadis yang agung, hadis yang besar bagi para atibba, bagi para tabib yang mereka mempelajari ilmu kesehatan tradisional atau kesehatan yang sifatnya di luar konvensional sebagai spirit dorongan yang khusus, bahwasanya setiap penyakit apapun yang ada di muka bumi ini pasti ada obatnya dan harus diyakini, karena ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap melainkan wahyu datangnya dari Allah subhanahu wa taala. Fa idza usiba dawa'u da, apabila obat penyakit mencocoki sakitnya, ya, mengenai mencocoki pas dengan sakitnya, dengan keluhannya, dengan penyakitnya, bari'a bi'idznillah, maka dia akan lepas dengan izin Allah, maksudnya sembuh. Sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesembuhan itu milik Allah bukan milik tabib, bukan milik herbal, makan ini sembuh, enggak juga. Ya, kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, ya enggak akan bisa. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, dengan izin Allah. Hendaknya bagi seorang tabib pun seperti itu. Memberikan resep, memberikan herbal atau apa. Biidznillah, semua dengan izin Allah. Bukan karena hebat dari ramuannya, bukan. Nah, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sahihain an Atha an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit apapun yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah sudah turunkan penawarnya, obatnya, penyembuhnya. Sudah Allah turunkan sebelum. Nah, mereka bingung mencari ini, mencari itu. Nah, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jadikan semua keluhan penyakit yang ada di muka bumi ini, melainkan sudah Allah turunkan penawarnya, sudah Allah turunkan obatnya. Sehingga ini bagi para atiba, bagi para tabib, semangat mencari apa obatnya, apa penawarnya. Mempelajari lagi, belajar lagi, menggali lagi, apa sih obatnya, apa penawarnya, apa jalan solusinya. Pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Obat sakit ini enggak ada obatnya. Ini sudah bertentangan dengan sabda Rasul, ucapan ini. Dia sudah seolah-olah mendahulukan Rasulullah SAW. Ya, yang mana ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah. Lah dia, orang ini malah mengatakan tidak ada obatnya. Ini justru berbahaya. Sama saja dia menentang hadis ini. Nah, wa bi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, min hadis Ziyad bin Ilaqah an Usamah bin Syarik qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at al-a'rab fa qalu ya Rasulullah ana tadawa fa qala na'am ya ibadallah tadawau. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا مَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku bersama Nabi SAW, di sisi Nabi SAW. Waja'atil A'rab, maka tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dari pedalaman, bertanya kepada Rasulullah SAW. Waqalu ya Rasulullah ana tadawa, wahai Rasulullah, apakah boleh kita berobat, mengambil obat? Faqala na'am ya ibadallah tadawau. Iya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Silakan kalian berobat. Cari tempuh sabab musababnya. فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya kecuali satu penyakit. Qalu ma huwa, apa itu wahai Rasul, al-haram pikun. Ada yang mengatakan kematian, al-maut. Wa fi lafdin inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya, penawarnya. Sehingga penyakit dan penawar itu datangnya dari Allah. Allah turunkan dari langit. Nazala yanzil, turun. Dari mana ya? Dari atas. Nah, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Maka bagi mereka yang tahu, maka akan mengetahui penawarnya, obatnya, solusinya, terapinya. Bagi mereka yang jahil, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak mau menggali apa sih solusinya, apa terapinya, apa obatnya, apa penawarnya, apa herbalnya, apa jamunya, diam aja ya, nggak bisa seperti ini. Harus cari, harus tahu, belajar. Karena sini Rasulullah SAW mengatakan alimah bil ilm, harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu, mencarinya dengan ilmu, bukan dengan melamun, ya, bukan dengan nunggu wangsit atau apa, nggak bisa. Belajar. Alimahu man alimahu, bagi mereka yang tahu maka dia akan mengetahui. Karena belajar, menggali sakit ini apa, sakit itu apa, resep ini apa, resep itu apa. Wa jahilahu man jahilah, dan bagi orang yang jahil, bodoh, enggak mau belajar, ya maka dia akan bodoh, tidak akan tahu. Karena enggak mau belajar, enggak mau menggali, enggak mau menekuni ilmunya. Setengah-setengah. Lebih bahaya lagi. Wa bil musnad min hadits Ibnu Mas'ud yarfa'uh, dan juga di dalam al-musnad, yani musnad Imam Ahmad, dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah Azza wa Jal lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'an. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan pula penawarnya, obatnya, solusinya, jalan keluarnya. Alimahu man alimah, bagi mereka yang berilmu, belajar, menggali, mencari ilmu, mencari solusinya, mencari tahu bagaimana jalan keluarnya, terapinya, maka dia akan mengilmuinya. Karena dengan ilmu, bukan dengan melamun, bukan dengan nunggu wangsit di kuburan, ya bukan. Belajar, bertanya, tanya, ini obatnya apa? Ini pas gak? Ini resepnya ini, sakitnya ini? Tanya. Dia buka buku. Ya. Nah, dia mengilmuinya, mempelajarinya, membacanya. Wajahilah man jahilah, dan bagi orang-orang yang bodoh, yang jahil, maka tidak akan tahu. Wabil musnad wassunan an Abi Hizamah qala qultu ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bih wa tuqatan nattaqiha hal taraddu min qadarillahi syai'an faqala hiya min qadarillah. Dan di dalam musnad wassunan Mustalim Ahmad dan sunan-sunan yang lainnya dari Abi Khizamah pakai kha, berkata qultu, aku bertanya wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ruqyah, kami meruqyahnya, obat kami pakai obatnya, atau suatu tameng yang kami bertameng dengannya. Apakah yang demikian bisa merubah takdir dari Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hiya min qadarillah, itu adalah termasuk salah satu dari takdir Allah. Artinya itu juga takdir Allah, sama. Dia berobat juga sama, ketentuan dari Allah. Karena dalam berobat ya ketika dia jalani ya sembuh ya alhamdulillah. Ya karena dia menjalankan asbab, sebab musabab. Ya. Itu juga mengqadarillah, takdir dari Allah Azza wa Jalla. Faqad tadammanat hadhil ahadits, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka sungguh di dalam hadis yang mulia ini, hadis-hadis yang mulia ini, itsbatul asbab wal musabbibat, menetapkan adanya sebab musabab, ada sakit, ada sebabnya, ada musababnya. Ya, ada sakit, ada penawarnya. Nah, ada penawar, ya ada sakit. Ada obat, pasti ada sakit. Ada sakit, ya ada obatnya. Sebab musabab, pasti. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan dari Allah yang mengatur alam semesta ini. Sudah Allah turunkan obatnya. Gak perlu ke planet mana cari obatnya, capek. Obatnya diturunin, ya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabtalaqa lima angkaroha, dan ini bantahan terhadap orang yang mengingkari hadis ini. Maksudnya apa? Ya bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya penyakit anu enggak ada obatnya. Penyakit nganu wis angel enggak ada obatnya. Penyakit anu lagi. Pak, Bu, ini mah udah enggak ada obatnya, Pak, katanya. Hadis ini sebagai bantahan kepada mereka. Mereka-mereka yang kekeh dengan pendapatnya. Coba baca hadis yang mulia ini. Ya. Lah memang gak ada obatnya. Bukan gak ada obatnya. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, yang tahu bakal tahu. Yang jahil, yang bodoh, gak mau belajar, gak mau bertanya, merasa punya ilmu. Ya. Maka dia tidak akan tahu. Ya. Ini bantahan ibtal qauli man ankaraha. Hadis yang mulia ini bantahan terhadap orang yang mengingkari nam setiap penyakit ada obatnya. Lah ini memang enggak ada obatnya. Bukan enggak ada obatnya. Belum tahu, belum tahu. Obat mah ada. Sudah Allah turunkan. Labie, ya cari dong. Jangan pia-pie. ya, dicari, dilihat, digali, dipelajari, ditanya, ini kasusnya apa, ini kemana, ini organ apa, ini apa, kasusnya udah berapa tahun, sakitnya apa aja, keluhannya apa aja, ya, kan seperti itu. Wa yajuzu an yakuna qawlahu li kulli da'in dawa, dan boleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit pasti ada obatnya. Boleh kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ala umumih, sesuai dengan keumumannya. Maksudnya apa? Hatta yatanawal adwiya al-qatilah, walaupun sifat dari penyakit tersebut adalah penyakit yang membunuh. Seperti apa? Corona. Apalagi? AIDS. AIDS sudah enggak ada yang peduli lagi dengan AIDS. Udah apa? Habis kemakan corona AIDS-nya. Apalagi? Raja singa katanya, itu pun udah kemakan corona. Apalagi? Raja singa apalagi? Kanker ini, kanker itu, armium sudah stadium tinggi, stadium 4 dan lain sebagainya, yang sifatnya membunuh, mengancam nyawa, ya, yang berbahaya, kusta misalnya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya umum sifatnya. Dan nakirah, nakirah maknanya umum. Ya, hatta yatanawal adwiya al-qatilah, walaupun obat-obat atau penyakit-penyakit yang sifatnya membunuh. Ya. Wal adwiya allati la yumkinu litabib an litabibin an yubri'aha. Dan obat-obat yang mana para tabib tidak mungkin untuk menyembuhkannya, tetapi pasti ada obatnya. Ya, wa yakunullahu azza wa jalla qad ja'ala laha adwiyatan tubri'uha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penawar obat untuk penyakit tersebut. Walakin akan tapi permasalahannya, tawa'il maha anil bashar, ditutupi, disembunyikan, ya, ilmunya dari manusia. Walam yaj'al lahum ilaihi sabilan, sehingga manusia tidak bisa menjangkau keilmuan tersebut. Liannau la ilma lil khalq illa ma'allamahu Allah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang makhluk tidak mempunyai ilmu kecuali yang Allah berikan, ya, kepada orang tersebut. Nah, sehingga diantara doanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diantara ya Allah, yang memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman, ada di antara doa Syekhul Islam, ajarkanlah ilmu kepadaku, berikanlah ilmu kepadaku. Au bihadzal ma'na. Artinya, seorang juga berhak meminta kepada Allah agar diberikan ilmu, ya, supaya dibukakan. Ini apa? Karena kalau sudah mentok, ya, udah pusing, wah, wis mumet, ini apa obatnya, ya. Nah, yang paling ampuh adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, pasti Allah bukakan. Ada jalannya, caranya. Minta kepada Allah. Para ulama, para masyayikh, para anbiya juga meminta kepada Allah. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, para anbiya yang lainnya. Naam. Kemudian Ayub, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam minta kepada Allah. Naam. Karena beliau diuji dengan sakit, ya, minta kepada Allah. Nah, lianna la ilma lil khalq illa ma 'allamahu Allah, illa ma 'allamahum Allah. Tidak ada ilmu bagi makhluk kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka. Walihada, oleh karena itu. Allaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyifa ala musadafati ad-dawa lidda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kesembuhan itu bisa berhasil, kesembuhan itu bisa diraih karena ada kecocokan. Kecocokan antara obat dengan penyakitnya, penyakit dengan obatnya harus cocok. Kalau enggak cocok enggak akan bisa. Misalkan sakit batuk, ya, dikasih apa? Kasih coklat, cocok enggak? Ya enggak cocok. Biasanya kalau sakit batuk ya dikasih jahe sama madu. Ya harus cocok. Dosisnya pun seperti itu, ya, tahapannya pun seperti itu, bertahap. Karena yang mengadu kepada Rasulullah SAW sakit perut itu 3 kali, yang keempatnya baru sembuh. Itu juga dosis bertahap, penyembuhan juga bertahap. Pertama ngadu, ya Rasulullah, ya, perutnya ada gangguan, sakit dan lain sebagainya, suruh minum madu. Kedua kali, ya, tambah sakit. Ketiga kali disuruh diminum, tetap diminum, ya. Nah, sampai yang keempat baru sembuh. Ini juga tahapan terapi penyembuhan itu nggak bisa langsung, ya. Ya mungkin bisa langsung kalau memang benar cocok, pas, tepat, tapi biasanya bertahap. Ya. Nah. Fa inna la syai'a minal makhluqat illa lahu diddun. Karena tidak ada satu makhluk yang ada di alam semesta ini melainkan pasti ada lawannya. Pasti ada kebalikannya. Ya. Ada lawan, ada kebalikannya. Pasti itu. Ya, panas lawannya apa? Dingin. Dingin lawannya apa? Panas. Pendek, tinggi. Tinggi, pendek. Apalagi? Lembab. Lawannya apa? Hah? Kering. Kering lawannya? Pendek. Kering lawannya apa? Lembab. Ya, air lawannya apa? Api. Api lawannya air. Itu ada di alam semesta ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna la syai'a minal makhluqat, tidak ada satu pun dari makhluk yang ada di alam semesta ini melainkan ada lawannya, kebalikannya, pasangannya. Ada laki, ada perempuan, enggak mungkin perempuan semua. Jadi alam semesta dunia ini kalau perempuan semua gimana? Ah, nganggur semua, bahaya. Atau laki semua yang nganggur juga sama. Ya. Enggak lucu jadinya. Ya. Artinya enggak sempurna, pasti ada lawan kembali. Ada yang marah, ya lawannya ya. Apa lawan marah? Kalau marah dilawan apa? Makanya apa? Kebalikannya. Nah, orang yang misalkan sering tersinggung, ya temennya jangan itu juga, jangan ngegas juga. Ini gak akan selesai. Ya. Nah, makanya seperti Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika di Siyasah Syar'iyyah itu menyebutkan apa? Seperti seorang pemimpin kalau dia memang jago perang, hebat, tegas dan lain sebagainya, maka di antara wakilnya ya yang lembut dan lain sebagainya, atau itulah di antaranya. Artinya ini yang dibahas adalah kebalikan atau lawannya. Ya. Nah, maksudnya apa? Akan dijabarkan di sini. Wa kullu da'in lahu diddun minad dawa yu'aliju bi diddih. Setiap penyakit pasti ada kebalikannya. Ada lawannya. Ada penawarnya. Ya. Nah, yang bisa diobati dengan lawannya, dengan kebalikannya. Nah, paham di sini? Orang sering marah misalkan. Dia dihibur, sembuh enggak? Ya sembuh. Orang stres, mumet, marah-marah dan lain sebagainya, ajak aja jalan-jalan mungkin kemana, ke puncak atau kemana. Sembuh enggak? Ya sembuh sendiri. Tanpa minum obat? Ya tanpa minum obat. Ya. Orang misalkan jati dirinya misalkan sering apa ketakutan, penakut, ya diberikan hal-hal yang membuat dia berani, ya akan sembuh sendiri. Nah itu penawarnya, itu kebalikannya, itu lawannya. Orang yang sering ketawa, misalkan para pelawak, tawa terus pagi, siang, malam, kira-kira gimana? Hah? Sakit gak? Ya sakit. Biasanya para pelawak tuh sakitnya apa? Akhir hayatnya apa? Jantung kan? Ya gak? Coba lihat. Obatnya apa? Bawa ke kuburan. Supaya ingat mati. Bawa kuburan. Ya, akhirnya ngelawaknya gak seru. Ya karena apa? Ya itu kebalikan maksudnya. Bukan artinya kita membolehkan pelawak. Bukan. Ya yang kita bahas adalah kebalikannya. Penawarnya. Lawannya. Karena orang ada juga. Kok ketawa terus. Nih. Ternyata gelo nih orang. Bukan. Ya bukan orang ini. Ya. Nah. Atau memang ya tadi sering ketawa karena apa ya akhirnya ya mematikan hati ya, atau orang kaya raya ya kaya raya serba mewah serba apa semuanya ada bisa dibeli sama dia tapi dia memang ya hidupnya juga ketakutan. Nah, ini susah obatnya kayak gini nih. Ya. Nah, bukan susah, ya ada, kasih apa? Lawannya. Biasanya orang-orang yang mewah, yang apa, yang apa, yang apa. Nah, ajak. Nah, untuk supaya tidak terlalu angkuh, sombong dengan harta kekayaannya apa? Mengingat kematian. Supaya mengingat kematian di mana? Ya kuburan. Kata Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Ya. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur penghancur kelezatan, yang menghancurkan kelezatan. Kenapa? Biasanya orang kalau memang ini fasilitasnya serba ada, mewah ini ada, ini ada, ini serba ada. Kira-kira sifatnya orang ini apa? selalu angkuh. Heh, mana kamu? Gua ngeliat saya. Oh, ini saya nih. Kan gitu biasanya. Tinggal mencet keluar dolar lah apa. Nah, orang-orang seperti ini ya bawa ke kuburan, ingat kematian. Ya belum sembuh bawa lagi supaya mengingat kematian itu dekat. Ya. Nah, supaya jangan terlalu angkuh dengan dunianya. Supaya jangan terlalu melekat, takabur dengan harta yang dia miliki. Ya susah kalau melekat ke situ. Karena Rasulullah SAW mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian nah sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Nah, karena akan melalaikan semuanya, fasilitas ada, kemewahan ada. Ya, sopir-sopir pribadi, ini apa semua ada. Fasilitas mewah semua apa ada. Sehingga hatinya pun ya selalu pengen dilayani, pengen dihormati, pengen di ini, di itu. Ketika lawan bicaranya enggak menghormati ya tersinggung dan lain sebagainya. Nah, ini juga penyakit. Al-muhim yang kita bahas di sini adalah lawan, kebalikan. Ya, kebalikan juga. Nah, sehingga intinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah satu pun yang ada di alam semesta ini dari makhluk melainkan ada kebalikannya, ada lawannya. Sedangkan obat itu bisa diambil, bisa dicapai, bisa diraih dengan kebalikannya. Ya. Nah, dengan kebalikannya. Fa'allaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bur'a bimuwafaqati da'i lid-dawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kesembuhan itu nah dengan kecocokan obat dan penyakit. Wa hadza qadrun zaidun 'ala mujarradi wujudi. Dan ini adalah suatu ilmu tambahan, sesuatu tambahan tersendiri. Ya, ala mujarrad wujudi. Bukan hanya semata-mata wujudnya. Fa inna dawa mata jawaza darajati da fil kaifiyyah wa zada fil kamiyyah ala ma yanbaghi naqalahu ila da'in akhar. Artinya harus pas cocok. Dosisnya juga harus pas cocok. Jangan berlebihan. Jangan kurang juga, kalau kurang ya enggak sembuh. Berlebihan juga tambah masalah lagi. Misalkan dia hipertensi. Misalkan hipertensi. Biasanya hipertensi mengapasnya? Yang sederhana. Yang paling sederhana mengapa? Ya mungkin baru awal-awal lah, bukan udah menahun bukan. Paling pakai apa? Justi, timun, bawang putih, udah selesai. Lah yang seharusnya justi timun atau bawang putih ya mungkin satu gelas cukup. Lah dia 5 gelas, 10 gelas. Kira-kira pas nggak? Tambah apa? Tambah penyakit apa tambah? Hah? Tambah penyakit. Kenapa? Yang ngedrop. Tambah masalah lagi. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, mata jawaza darajat dar fil kaifiyah. Kapanpun ketika obat itu ya berlebihan. Ya. Kaifiyahnya, caranya atau bobotnya ya, kamiyahnya yang seharusnya enggak segitu dia tambahin. Naqalahu ladain akhar, maka akan menimbulkan penyakit yang lain. Hati-hati ini bagi para penjual herbal biasanya, ini kasih kabeh ya, ya namanya jualan pengen laku semua ya, bonusnya banyak kata, padahal kan bukan itu, kasihan yang lain. Aulam yaqaddawau ala dalam yahsul syifa, atau enggak cocok obatnya juga. Mungkin dosisnya kurang. Lam yahsul syifa, maka tidak akan menghasilkan kesembuhan. Wa mata lam yakun zaman salihan lidzalika dawa lam yanfa. Waktu pun seperti itu. Kalau waktunya enggak pas, enggak cocok, maka enggak akan bermanfaat. Wa mata kanal badan ghairu qabilin lah awil quwwah ajizah an hamlihi. Badan pun seperti itu, kalau enggak bisa nerima, atau kekuatan badannya juga enggak bisa nerima. Au thamma mani'un yamna'u min ta'thiri, atau ada penghalang-penghalang yang lainnya yang menghalangi sehingga tidak berefek herbalnya, obatnya, jamunya. Lam yahsulul buru li'adamil musadafah, maka tidak akan bisa sembuh karena enggak cocok. Ini kunci, ini lihat intinya. Ilmunya gratis, kalau di tempat yang lain mah seminar bayar. Allahu Akbar. Di sini dibuka gratis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, tinggal dibaca. Wa mata tammatil musadafah hasala al-bur'u bi'idnillahi wala budda. Maka ketika obat dan penyakitnya cocok, pas ya, takarannya pas, dosisnya pas, hasala al-bur'u, maka akan sembuh bi'idnillah, dengan izin Allah. Wala budda, dan itu pasti. Pasti, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa hadza ahsanul mahmalain fil hadis. Dan ini nah salah satu dari dua makna kemungkinan hadis ya yang disebutkan nah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini penting kuncinya. Jadi enggak sekedar, karena coba lihat misalkan sakit apa sih? Ya tadi masalah sakit apa? Hipertensi yang ya barulah, bukan sudah menahun, ya kasih minum jus apa tadi? Timun. Yang harusnya mungkin satu gelas cukup sehari, dia wah supaya cepat sembuh katanya. 5 gelas, 6 gelas, 10 gelas. Yang ngedrop jadinya. Hah? Tambah kasus lagi, tambah penyakit lagi. Akhirnya kapok. Ya. Kapoklah minum jus timun, ya bukan jus timunnya. Ya, dosisnya yang salah, yang berlebihan. Ya, misalkan dia minum apa, teh hijau. Teh hijau itu manfaatnya buat apa? Banyak kolesterol, buat tumor, kanker, bisa. Ya, yang seharusnya mungkin sehari ya satu gelas, dua gelas paling banyak. Tapi dia berlebihan, 5 gelas, 10 gelas, karena pengen sembuh kankernya. Ya muntah, pusing. Sembuh gak? Enggak, tambah kasus, tambah penyakit lagi. Apa penyakitnya? Pusing, mual-mual, keracunan mungkin bisa jadi. Nah ini dia, makanya nah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hal ini kuncinya diantara kunci-kunci yang lainnya. والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.